Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih bersama dengan hadis Jibril atau dengan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena riwayat hadis Jibril melalui jalan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Mengapa hadis Jibril terkait dengan pembahasan kita? Kita telah tahu bahwa hadis Jibril padanya pelajaran-pelajaran, salah satunya adalah yang sedang kita bahas tentang ihsan. Padanya sebagaimana telah kita tahu, ada tiga, empat atau lima pertanyaan yang dengannya masing-masing kita bisa jadikan dalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ditanya apa itu Islam, maka bisa salah satu dalilnya adalah hadis Jibril. Ketika kita ditanya apa itu iman, demikian pula melalui hadis ini jawabannya. Dan juga terkait dengan ihsan, maka juga melalui hadis ini. Tiga pertanyaan yang di ajukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah jawab dengan baik. Adapun pertanyaan yang keempat adalah tentang as-sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Naam. Maka Jibril alaihissalam bertanya kepada beliau tentangnya, tentang as-sa'ah. Sebagaimana pada halaman ke-139. Pada baris yang keempat, Asy-Syaikh Al-Fauzan mensyarahnya tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah, beritahukan juga kepadaku tentang as-sa'ah, yakni tentang kapan tiba atau saatnya yaumul qiyamah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang perkara itu lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Ungkapan seperti ini maknanya bahwa aku dan engkau dalam posisi yang sama. Artinya kita sama-sama tidak mengetahui kapan tibanya. 6. Ini juga menjadi masukan buat kita tentang suatu ungkapan dalam bahasa. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk mengungkapkan bahwa saya dan engkau sama-sama tidak tahu tentang perkara itu. Mudah bukan insyaAllah untuk diingat ungkapan seperti ini. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mengingatkan juga ada ungkapan lain yang kita sudah seringkali mendengarkan peristiwa itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan adanya 70 ribu umatnya yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Maka ada sahabat yang bertanya, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku, semoga aku termasuk darinya. Nah, maka beliau kabulkan dan beliau perturutkan. Sahabat tadi namanya, ada yang tahu? Uqasyah ibnu Mihsan. Sahabat inilah yang dikabulkan permintaannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Uqasyah termasuk 70 ribu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu ada sahabat lain yang bertanya, meminta seperti pertanyaan Uqasyah. Apa yang dijawab oleh Rasul? Sabaqaka biha Uqasyah. Nah, ini ungkapan seperti tadi. Sabaqaka telah mendahulimu biha terkait dengan perkara itu Uqasyah. Yaitu Uqasyah. Bahasa kita sudah keduluan Uqasyah. 6. Penolakan secara halus. Ya. Ada yang minta setelahnya dengan pertanyaan yang sama. Sabaqaka biha Uqasyah. Perkara itu sudah didahului oleh Uqasyah. Berarti kamu sudah tidak dapat. Ya. Naam, semisal ini juga mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Indah, enak didengarnya. Tidaklah yang ditanya tentang itu adalah lebih tahu dari yang bertanya. Bahasa lain sederhananya sama-sama kita ini tidak tahu. Naam. Nah, ini kalau kita mau kait-kaitkan ungkapan-ungkapan yang cukup indah dan menjadi pelajaran, masukan buat kita di dalam kita berinteraksi dengan yang lain. Nah, maka melalui hadis kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Nah, Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab demikian, maka menunjukkan bahwa tentang perkara as-sa'ah tidak ada yang mengetahuinya, termasuk malaikat, bahkan malaikat yang afdal Jibril alaihi salam pun tidak ada yang mengetahuinya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan hal itu kepada para malaikatnya, kepada juga para rasulnya, dan tidak pula, bahkan tidak pula kepada seorang pun dari hambanya. Sekarang kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang kata as-sa'ah. As-sa'atu yang diartikan adalah hari kiamat. Apa arti as-sa'ah secara bahasa? Maksudnya menurut etimologi bahasa Arab, definisinya adalah juz'un min ajza'il lail wan nahar. Suatu bagian dari bagian-bagian malam dan siang. Maka dinamakan as-sa'ah. Nah, jika digabungkan malam dan siang, maka jadilah 24 jam sehari semalam. Sehingga as-sa'ah diartikan pula dalam bahasa sehari-hari jam. Kam as-sa'ah al-an, jam berapa sekarang? Kam as-sa'ah, berapa jam as-sa'ah sekarang ini? Nah, itu secara bahasa. Kalau ditinjau dari sisi istilah syar'i, maka as-sa'ah adalah waktu tegaknya hari kiamat. Ini secara apa? Secara istilah. Disebutkan alasannya mengapa as-sa'ah dikaitkan dengan hari kiamat. Maka kita ambil manfaat melalui apa yang disebutkan pada kitab ini. Kitab ini membahas 6 tentang Yaumul Qiyamah. Judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Melalui kitab ini disebutkan alasannya, Lisur'atil Hisab Fiha, karena begitu cepatnya hisab, perhitungan, fiha, di hari itu. Sebab kenapa yaumul qiyamah dikatakan as-sa'ah, karena begitu cepatnya hisab yang Allah tegakkan di hari itu. Allah tidak merasa kesulitan sedikit pun untuk menghisab, menghitung seluruh amalan-amalan hamba sampai sedetail-detailnya, dari manusia yang pertama sampai terakhir. Dan hitungan Allah dengan seadil-adilnya, tanpa ada mendzalimi seorang pun. Dan itu Allah lakukan dengan cepat. Nah, atau juga kenapa dinamakan nas-sa'ah? Li'annaha tafja'un nas fis-sa'ah, karena menjadi sebab terkoyak, atau mungkin manusia mendadak secara tiba-tiba tentang datangnya. Dikarenakan karena manusia didatangkan hari itu dalam keadaan mereka terbelalak mereka kaget dengan datangnya yaumul qiyamah. Ini alasan yang kedua. Sehingga apa yang terjadi? Matilah seluruh makhluk dengan satu tiupan saja. Sangkakala yang pertama. Fayamutul khalq nam kullahum bisayhatin wahidah. Maka matilah seluruh makhluk-makhluknya Allah semuanya dengan satu teriakan, satu tiupan sangkakala saja. Nah, dari sini telah fahamlah kita mengapa yaumul qiyamah dinamakan dengannya. Lebih lanjut kita juga perlu tahu tentang penamaan yaumul qiyamah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan demikian pula melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah itu sendiri sebagaimana yang kita saksikan. Yang kedua, barangkali ada yang mau menyebutkan apa saja nama-namanya yaumul qiyamah sesuai dengan apa yang telah antum ketahui. Fadhol, apa saja penamaan yaumul qiyamah? Di dalam kitab ini disebutkan ada 19. Tidak satu pun yang menyebutkan selain as-sa'ah, maka yaumul qiyamah dinamakan yaumuddin, maliki yaumiddin, Allah yang menguasai, Allah yang menjadi raja, yaumuddin, di hari pembalasan. Nah, maka yaumul qiyamah nama pula yaumuddin. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa membantu apalagi nama yaumul qiyamah? Yaumul fasli. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari al-fasl, pemisah, yang mana dahulunya kalian dustakan. Yaumul fasli. Yang ketiga. Yang keempat, yaumul wa'id. Yaumul wa'id. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Dan apabila telah ditiupkan sangkakala di hari itu, yakni di hari al-wa'id. Al-wa'id, ancaman. Disebut pula untuk yaumul qiyamah. Berikutnya nama yaumul qiyamah, yaumul khulud. Khulud. Udkhuluha bisalamin. Masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman ke dalamnya, ke dalam jannah, bisalam, dengan sejahtera, dengan selamat. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal abadi, tidak ada lagi masa berakhirnya. Al-khulud artinya kekal. Seperti pada ayat khalidina fiha. Khalidina, kekal. Berikutnya nama yaumul qiyamah al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah tiba al-waqi'ah, hari kiamat. Demikian pula hari kiamat dikatakan al-haqqah. Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Surat, sehingga dinamakan dengan surat itu, ayat pertama sampai ketiga. Berikutnya pula At-Tammatul Kubra, Surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apa kelanjutannya? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berikutnya penamaan yaumul qiyamah as-sakhah. Surat apa ini? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Sampailah pada ayat fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tambah satu lagi walaupun tidak semuanya 19 ayat yang saya yakin nantum hafal di luar kepala. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ya. Wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah hari kiamat. Pakai ain ya. Al-qari'ah. Jangan dibaca pakai alif. Al-qari'ah. Dibaca pakai alif, seharusnya ain, jadilah pembaca wanita. Al-qari'ah, pembaca wanita. Mal-qari'ah, apakah pembaca wanita itu? Nah, salah antara ain dibaca alif. Yang mestinya ain. Al-qari'ah, mal-qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Nah, cukup insyaAllah itulah penamaan Yaumul Qiyamah. Kemudian hari kiamat disebutkan pembagiannya ada dua, sebagian menyebutkan ada tiga. As-sa'atus sughra, hari kiamat sughra. Sughra artinya kecil. Nah, adalah matinya manusia. Matinya seseorang, maka itu terjadi padanya kiamat kecil. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke alam berikutnya, akhirat. Alam dunia menuju alam akhirat, pintu gerbangnya kematian. Maka kiamat kecil bagi masing-masing tidaklah jauh. Masing-masing kita tidak tahu kapan akan menemui ajal. Ada yang besok, ada ya pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun lagi. Nah, kiamat yang kedua, as-sa'atul kubra. Al-kubra artinya besar. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk dihisab dan dijaza. Jaza itu dibalas si amalannya. Nah, itu kiamat besar. Demikian secara garis besarnya terbagi menjadi dua, sughra dan kubra. Kita menuju pembahasan syarahnya Syekh Al-Fauzan di halaman ke-139 bagian tengah. Bagian tengah pada cetakan tebal, qauluhu fa akhbirni an amaratiha. Maka Jibril bertanya lagi, jika memang hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah, Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Syekh Al-Fauzan, al-amarat merupakan jamak dari kata amarah. Jamak dari kata amarah. Apa amarah itu? Sinonimnya, kata lainnya, wahia al-alamah. Al-alamah. Apa alamah itu? Hah? Apa? Tanda. Ya, bahasa kita, di mana alamatmu? Ya, lebih kenal bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab. Padahal aslinya bahasa Arab. Alamat. Alamat saya di sini, berarti tanda rumah saya di sini. Nah. Maka amarah sinonimnya al-alamah. Al-alamah artinya tanda. Ammal imarah bil kasri, adapun kata imarah dengan kasrah. Yang kita saksikan amarah, alifnya pakai fathah. Sedangkan kalau fathahnya, kalau alifnya kasrah, jadilah imarah. Maka apakah sama artinya? Beda. Kalau pakai kasrah, fahiya al-wilayah, yaitu wilayah. Nah, wilayah kekuasaan, imarah. Nah, sampai kemudian ada negara Imarat, Emirat. Ya, karena terdiri dari beberapa negara. Imarah. Nah, jadi beda urusannya antara fathah dan kasrah. Amarah, tanda. Imarah, wilayah. Nah. Akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maksudnya al-alamat allati tadullu ala qurbi qiyamiha, tentang tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Naam, kata Syekh Al-Fauzan, as-sa'ah laha amarat, bahwa kiamat itu memiliki tanda-tandanya. Wa qad bayyanaha Allah subhanahu, Allah telah jelaskan itu. Minha amarat saghirah, di antaranya tanda-tanda yang kecil. Antum kasih tanda. Amarat saghirah. Wa minha alamat kabirah, di antaranya pula ada tanda-tanda yang besar. Wa minha mutawassithah, dan di antaranya pula ada tanda-tanda yang pertengahan. Maka tadi telah disebutkan ada yang membaginya menjadi dua, besar dan kecil. Ada pula yang membaginya menjadi tiga, bahkan empat. Nah. Wa minha alamat muqaribah, yang keempat kata beliau, tanda-tanda yang muqaribah, yang mendekati. Lissa'ah, terhadap hari itu. Takunu inda qiyamis sa'ah, yang mana menjelang kiamat tiba. Takunu qariban min qiyamiha, keberadaannya sangat dekat dengan datangnya. Amma al-alamat al-ukhra, adapun tanda-tanda yang lain, fa innaha mutaqaddimah, maka itu sudah mendahulunya. Kemudian beliau melanjutkan, al-ulama yaqulun. Para ulama juga menyebutkan, kata Syekh Al-Fauzan, alamat as-sa'ah, tanda kiamat, ala salasati anwa, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, alamat saghirah wa mutaqaddimah, tanda yang kecil dan sudah terdahulu, sudah lewat. Wa alamat mutawassithah, dan tanda yang pertengahan. Dan yang ketiga, alamat kabirah, tanda kiamat besar. Kita sebutkan, kita ambil dari kitab ini lagi sebagai manfaat ilmu, bisa dicatat. Di dalam kitab ini disebutkan terkait dengan tanda kiamat kecil. Nah, terkait dengan tanda kiamat kecil disebutkan sebanyak 57 tanda kiamat kecil. Pada kesempatan ini tidak disebutkan semuanya, beberapa di antaranya. Yang pertama, bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda sudah dekatnya yaumul qiyamah. Karena tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Beliaulah sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk umat ini sampai yaumul qiyamah. Nah, kata Nabi, jika aku sudah diutus dengan kiamat, jaraknya seperti ini. Diibaratkan dua jari antara telunjuk dan jari tengah. Mana jaraknya? Kita katakan tidak ada jarak sama sekali. Lengket, dekat. Nah, maka dari sekian abad diutusnya beliau sampai yaumul kiamat, hitungan secara pandangan agama ini dekat. Bukanlah suatu waktu yang lama. Tanda yang kedua, mautin Nabi, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangannya tetapi tidak disebutkan pada majelis ini. Setidaknya kita tahu apa-apa saja tanda-tanda kiamat kecil. Yang berikutnya adalah Fathu Baitul Maqdis, terbukanya Baitul Maqdis. Nah, yang keempat, zuhur mudda'i an-nubuwah, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, yang kelima, qabdul ilmi wa dhuhurul jahli, dicabutnya ilmu dan semakin tampak kejahilan. Salah satu tanda dicabutnya ilmu, diwafatkannya para ulama. Berikutnya lagi, intisyaruz zina, tersebarnya zina. Intisyarul riba, berikutnya tersebarnya riba. Berikutnya lagi, kasratu syurbil khamr wastihlaliha, banyaknya peminum khamr dan yang menghalalkannya. Dan sekian banyak lagi, bisa ditambahkan pula. Naam, antakuna tahiyyah lil ma'rifah, memberi salam hanya kepada orang yang dikenal. Adapun yang tidak kenal, enggan baginya untuk memberikan salam. Iltimasul ilmi indal asagir, menuntut ilmu kepada al-asagir. Ada yang menafsirkan asagir adalah ahlul bid'ah. Ada pula yang menafsirkan al-asagir yang tidak pantas untuk diambil ilmunya karena memang dia tidak memiliki ilmu. Berikutnya, zuhurul kasiat al-ariyat, munculnya wanita-wanita telanjang. Mereka berpakaian tetapi layaknya telanjang, terbuka aurat-auratnya. Berikutnya, kasratun nisa wa qillatur rijal, semakin banyaknya kaum wanita dan semakin sedikitnya orang laki-laki. Kasratu mautil faj'ah, semakin banyaknya mati mendadak. Kasratul matar wa qillatun nabat, banyaknya atau seringnya hujan dan sedikitnya tanaman. 6. Itu diantaranya terkait dengan as-sughra. Kita kembali kepada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Al-alamat as-saghirah wal-alamat al-mutawassitah kulluha hasalat. Tanda yang kecil dan tanda yang pertengahan, kullaha hasalat, semuanya sudah terjadi. Au hasala mu'dhamuha, atau sudah terjadi mayoritasnya. Amma al-alamat al-kibar, adapun tanda yang besar, seperti apa? Syekh Al-Fauzan menyebutkan zuhur ad-dajjal, munculnya dajjal. Wa nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit ke dunia. Berapa lama Nabi Isa akan tinggal? Ada dua riwayat. Riwayat pertama, beliau tinggal 40 tahun. Riwayat kedua, 7 tahun. Dan keduanya tidak bertentangan, saling melengkapi. Dijelaskan untuk menggabungkan dua riwayat ini, kata para ulama, 33 tahun umurnya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit. Sementara nanti menjelang hari kiamat akan diturunkan ke bumi, beliau akan melengkapi usianya 7 tahun lagi. Dan beliau akan diwafatkan di bumi, dikuburkan di tanah sebagaimana layaknya manusia yang lainnya. Itu salah satu hikmah diturunkannya Nabi Isa ke dunia. 6. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Isa sampai hari ini belum wafat dan diangkat oleh Allah di sisinya di langit. Maka turunnya Isa tanda kiamat besar di antaranya. Kemudian kata beliau, khuruj ad-dabbah, keluarnya binatang melata. Kemudian khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Tanda-tanda itu kata Syekh Hafizahullah, hadhihi takunu inda qiyamis sa'ah. Maka ini merupakan tanda kiamat. Watatabu' dan berentetan, seperti layaknya rangkaian suatu mutiara. Habis ini, ini. Habis ini, ini. Habis ini, ini. Naam. Ada 10 tanda hari kiamat besar, di antaranya sebagaimana yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam. Qala akhbirni an amaratiha. Syekh Al-Fauzan mengulang kembali matan dan ingin menjelaskan lebih lanjut lagi. Ketika Jibril bertanya, kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya. Walamma kanat amaratiha ma'lumah, tatkala tanda-tandanya itu sudah ma'lumah, sudah diketahui, ajabahu Rasul ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Qala, kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Salah satunya adalah al-amah, budak, talida, melahirkan rabbataha, melahirkan majikannya. Dijelaskan maksudnya oleh Syekh Al-Fauzan, hadza min alamatis sa'ah, ini merupakan tanda kiamat pula. Al-amah hiya al-mamlukah. Al-amah artinya budak. Al-mamlukah itu artinya dimiliki, dimiliki oleh atasannya, oleh majikannya. Antum berikan tanda fathah al-amah agar tidak salah baca al-ummah. Al-amah budak. Al-mamlukah wa rabbataha sayyidatuha, dan dia melahirkan tuannya. Ini salah satu tandanya. Qauluhu wa antara al-hufat al-urat, di antaranya pula adalah engkau lihat al-hufat al-urat. Qala syurrah, berkata para yang mensyarah hadis ini, maknahu artinya wallahu a'lam annahu fi akhiriz zaman yakthurut tasarri, bahwa di akhir zaman banyaknya tasarri. Apa tasarri? Ya'ni yakthuru wat'il ima, banyaknya menggauli budak. Al-mamlukat, al-ima artinya al-mamlukat, yakni budak. Fayalidna banat, maka melahirkan dengan itu anak-anak perempuan. Dengan digauli tadi, tertindak lanjuti, kemudian hamil, kemudian posisinya dia sebagai anak perempuan. Takunu bintuha hurrah, sehingga anak perempuannya yang dari ibunya yang sebagai budak tadi, hurrah, maka jadi merdeka si anak perempuan ini. Wa takunu sayyidah li ummiha, maka jadilah anak perempuan ini jadi majikan, jadi atasannya ibu yang ibunya dia yang melahirkan tadi. Wa malikah laha, dan jadi pemiliknya. Jadi terbalik, sang anak, sang gadis ini tadi menjadi tuannya bagi ibunya dia sendiri yang melahirkan. Ini pendapat. Waqila, pendapat lain, maknahu annahu yaktsurul huquq, semakin banyaknya anak yang biadab, anak yang menyakiti orang tuanya. Al-uquq menyakiti, menyakiti orang tuanya. Sudah ada, tidak ada harga lagi ke orang tua di hadapan anaknya lagi. Durhaka, membentak dan sebagainya dan sebagainya. Fatakunul bint ka'annaha sayyidah li ummiha, maka jadilah anak perempuan itu seakan-akan sebagai tuan bagi ibunya. Nah, sudah durhaka, kurang ajar lagi, sudah tidak ada lagi nilai ibunya, atau mau diartikan tidak ada lagi nilai kedua orang tuanya lagi. Ini makna hadis tersebut. Nah, kemudian kelanjutannya wa antaral hufat, dan kau akan lihat al hufat, yang insyaallah taala akan dilanjutkan pada kajian di waktunya nanti biidznillah taala. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.